Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat duniawiyah adalah nikmat kesehatan yang semestinya kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mendoakan ya ikhwah kita yang diuji termasuk sebagian asatidzah yang sebagaimana antum ketahui beberapa dari durus mereka kosong, agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Kemudian juga nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat diniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa yakni mendatangi majelisul ilm yang terlebih yang terkhusus di ma'had ini. Bisa dikatakan durus yang sifatnya umum, bukan hanya terbatas pada para tulab, ya itu jumlahnya mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa ma'ahid yang lain terhitung jauh lebih banyak. Ya, kami dengar di sebagian tempat ya dalam sepekan itu hanya beberapa kali. Ada juga yang sehari dari durus umum itu hanya satu kali, seperti itu. Dan tentu ya seseorang akan bisa mendapatkan manfaat dari majelis-majelis yang ada tersebut ya ketika dia betul-betul punya semangat untuk istifadah, ya, mengambil faedah. Salah satunya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan terlebih di masa kita, kitab-kitab para ulama itu dicetak dalam jumlah yang banyak yang mungkin, ya, jauh ya lebih banyak dibandingkan pada masa-masa sebelum kita. Juga bagi yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan kitab asli, ya Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mengkopinya. Ya sebatas kebutuhan, sebagaimana yang demikian ya juga difatwakan oleh para ulama tentang bolehnya sebatas kebutuhan, bukan untuk dibisniskan ya seperti itu. Adapun yang untuk ya bisa memiliki fotokopinya juga mungkin kesulitan, ya kesempatan ilmu tidak tertutup bagi mereka, ya bisa mencatat dari apa yang disampaikan. Kalau jam segini ada suara-suara seperti itu tidak enak ya buat pelajarannya. Termasuk di dalamnya, ya diupayakan seorang yang hadir di majelis ilmu itu membawa kitab yang sesuai dengan yang diajarkan. Ya, jangan mengambil kitab yang berbeda dengan yang diajarkan. Hatta mungkin matannya sama, tapi syarahnya berbeda. Baik. Karena seorang mudarris, ya, dia akan mengajarkan dengan apa yang ada di hadapan dia. Jika memang perlu untuk tambahan, untuk menguatkan, dan ini perkara yang butuh nanti untuk dicatat. Ya, adapun seorang membawa apalagi kitab yang berbeda atau bahkan yang mungkin tidak pantas apalagi bagi para tulab, ya jiping, ya ngaji kuping, kalau istilah Ustaz Amin katanya santri tulen, ya kalau sudah metu terus kelalen, ya seperti itu. Ya. Maka ya tidak semestinya yang demikian. Al-Imam Al-Waqi' Ibn Jarrah, salah seorang guru Al-Imam Syafi'i rahimahumallah, beliau menyatakan la yakunu atau la yambulu ar-rajulu, kata beliau, la yambul ar-rajulu hatta yattuba amman fawqahu wa amman mithlihi wa amman dunahu. Baik, kata beliau rahimahullah, la yambulur rajul, ya seorang tidak akan memiliki sifat nabil, yakni pandai atau kuat pemahamannya atau baik pemahamannya hingga dia mencatat, yakni mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau dari sisi ini keumuman kita mungkin ya semangat ya. Tapi terlebih kalau apa yang mungkin di istilahkan sebagian kita dengan al-asatidah kibar, ya seperti itu. Ya tidak diragukan lagi tentunya bahwa fawaid ya yang datang dari mereka jauh istilahnya lebih banyak, ya lebih kuat. Baik, ini hal yang tidak diragukan. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa amman mithlihi, ya dan dari orang yang semisalnya setara dengan dia, ya setara dengan dia, ya istilahnya yang satu letting begitu, ya satu kelas. Nah di sini juga pentingnya diantara kita punya semangat untuk murojaah, ya termasuk dari apa yang didapat di majelis perlu adanya murojaah sesama kita, karena terkadang ya sebagian fawaid itu terluput dari kita. Apalagi kalau seseorang mungkin terkadang ya sering meninggalkan majelis kan urusan ya izin kencing lah atau yang semisalnya. Baik. Ya, dari sisi ini juga hendaknya kita betul-betul menyiapkan diri sebelum duduk di majelis. Ya, jangan sampai ya seseorang banyak awaik, ya, penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak bisa maksimal di dalam ya duduk di majelis ilmu. Jadi penting bagi kita untuk kita juga mengambil fawaid istifadah dari orang yang semisal atau setara dengan kita, ya teman-teman belajar kita. Terlebih lagi, ya, jika ada sebagian teman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan, ya, dibandingkan kita. Kelebihan di dalam kekuatan pemahamannya, juga kelebihan mungkin dalam ketelitian mencatat, ya, yang semua itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengambil faedah dari rekan-rekan kita. Kemudian yang ketiga, ya, dan ini perkara yang jarang, ya, terkecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, ya, kesungguhan di dalam menuntut ilmu di satu sisi. Yang kedua, Allah karuniakan sifat tawadhu. Apa itu? Ya, al-akhdhu mimman dunahu. Yakni mau untuk mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ayib. Ya, yang di bawahnya. Mungkin di bawah secara umur, ya, di bawah secara jenjang, ya, thalabul ilm. Ya. Bukan suatu perkara yang menjadi sebab jatuhnya kehormatan seorang ketika seorang mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah secara usia ataupun mungkin lebih baru dari sisi belajarnya. Baik. Satu contoh yang disebutkan oleh para ulama pada biografi Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, beliau, ya, secara usia itu di atas 70 tahun. Ya, ternyata beliau belajar kepada, ya, seorang yang usianya masih belasan tahun. Baik. Ini contoh dari kalangan sahabah. Nah, dengan seorang sebagaimana dikatakan oleh Imam Waqi' ibn Jarrah memiliki sifat yang demikian, ya, berupaya bersemangat untuk mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, yang setara dengannya, bahkan yang di bawahnya. Dengan itu dia akan menjadi seorang yang nabil. Bagaimana di antara makna nabil? Ya, dia pandai, dia mulia, ya, karena, ya, dengan cara itulah terkumpul padanya ilmu. Ya, terkumpul padanya ilmu. Baik, ya, ini sedikit untuk mengingatkan terkhusus, ya, diri saya pribadi, ya, di dalam kita berupaya untuk, ya, mengambil manfaat dari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, ya, terkhusus di sekitar kita. Tapi kita melanjutkan kitab Siyam pada hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam al-Hadis al-Thani an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai keduanya. Qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaykum faqduru lah." Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya." Ya. Yang dimaksud yakni melihat hilal Ramadan. Hilal yakni bulan sabit tanggal 1. Ya, ini istilah hilal. Ya, ataupun tanggal 2 dan selanjutnya, walaupun bentuknya bentuk sabit, ya, itu tidak dimakan hilal. Ya, demikian juga kalau sudah semakin mengecil kan menjadi bentuk sabit lagi, ya, itu juga tidak dimakan hilal. Yang namanya hilal itu bulan sabit tanggal 1. Yang dimaksud di sini yakni hilal Ramadan. Ya, jika kalian melihat hilal yang menunjukkan yakni masuknya bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Baik. Kemudian wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, ya, yang kedua ini adalah hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Berbuka yang dimaksud di sini menutup, ya, ibadah puasa kita karena bulan Ramadan telah berakhir. Kemudian fa in ghumma 'alaikum, maka apabila ghumma 'alaikum, tertutup, ya, atas diri-diri kalian, yakni terhalang, tertutup, ya, kalian tidak bisa melihat hilal, baik itu yang dimaksud di sini yakni hilal bulan Ramadan, faqdurulah, ya, maka, ya, uqdurulah, ya, terkait dengan makna al-qadr di sini, ya, yakni sempitkanlah, ya. Apa yang disempitkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sempitkan bulan Sya'ban, ya. Sebagian menyatakan sempitkan bulan Ramadan sehingga Sya'bannya digenapkan menjadi 30, dan ini yang akan disebutkan nanti dari tarjih Asy-Syarih Syekh Abdurrahman An-Nasir, ya, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tayyib. Kita baca syarah beliau. Wa qawlu fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru ila akhirih. Fihi, kata beliau, di antara faidah yang ada pada hadis ini, wujubus siyami bi ru'yatil hilal wal fitri bi ru'yatihi. Di sini menunjukkan wajibnya untuk berpuasa, yakni puasa bulan Ramadan, dengan terlihatnya hilal, yakni hilal bulan Ramadan. Dan wajibnya untuk berbuka, yakni menutup Ramadan, ya, dengan ru'yah hilal juga, yakni hilal bulan Syawal. Dan di sini menunjukkan, ya, penentuan masuknya Ramadan, ya, demikian pula keluar darinya, ya, dengan ru'yatul hilal. Adapun, ya, penetapan ibadah puasa atau masuknya Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan, ya, dengan hisab, maka hal yang demikian, ya, penyelisihan terhadap sunnah النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan untuk diketahui bahwa ilmu hisab itu sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak dipakainya sesuatu yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya untuk pelaksanaan suatu ibadah menunjukkan tidak disyariatkannya ya menjalankan ibadah dengan perkara tadi. Ya, dengan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai ya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau ada sebagian yang mengatakan lah kan ilmu hisab itu ilmu modern ya. Maka tidak benar karena itu sudah ada ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah ya dalam hal ini pemerintah negeri kita semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membimbing para penguasa kita ya dengan syariatnya dan terus memperbaiki keadaan mereka dalam perkara ini ya mereka memiliki kesungguhan untuk menerjunkan tim Ru'yatul Hilal. Baik. Maka dalam hal ini ya patut untuk kita syukuri atas apa yang mereka upayakan. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wal ahwalu thalathatun أجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة. Dan keadaan para ulama dalam hal ini ada tiga kondisi di mana mereka sepakat dalam dua perkara dan mereka berbeda pendapat ya dalam satu keadaan. Kata beliau, fa'ajma'u, di mana mereka ijma, sepakat, ini perkara yang pertama yang disepakati oleh mereka. Ala annahu yajibu siyamu idha sabata biru'yatin. Bahasanya, mereka sepakat tentang wajibnya puasa idza thabata bi ru'yatin, jika telah sabit masuknya Ramadan ya dengan ru'yah, dengan ru'yatu al-hilal. Kemudian wakhtalafu, namun di sana terjadi perbedaan pendapat, mata yasbutu bir ru'yah ya, kapan ya, sabit tetap dengan ru'yah tersebut. Wa madhhabu Ahmad annahu yasbutu dukhuluhu bi ru'yati 'adlin walau unsa. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, maka bulan Ramadan telah masuk dan tetap ya, yakni biru'yati adlin, dengan dilihatnya hilal oleh seorang yang adil. Ya, seorang yang adil. Walau unsa. Ya, walaupun yang melihat ini seorang wanita. Jadi untuk masuknya bulan Ramadan, ya, sabit walaupun yang melihatnya hanya satu orang. Kemudian wa amma hilalu ghairihi Adapun hilal selain bulan Ramadan, wa khurujuhu, dan keluarnya dari bulan Ramadan, ini masuk Syawal, fala yaslutu illa bi ru'yati adlaini, maka tidak sabit, tidak tetap kecuali dengan ru'yah dari dua orang yang adil. Tapi ini ya terkait dengan ru'yah berapa orang ya sabit masuk dalam Ramadan, tetap masuk dalam Ramadan dan bulan yang lainnya. Jadi di sini ditegaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah ya, dari apa yang ada pada mazhab Imam Ahmad, dan beliau termasuk di antara ulama Al-Hanabilah, bahwa untuk masuk bulan Ramadan cukup ya dengan ya yakni ru'yah dari seorang yang adil. Adapun untuk keluar darinya dan untuk bulan-bulan yang lain ya, ini selain bulan Ramadan, masuknya bulan selain bulan Ramadan, maka ya paling tidak ya dengan ru'yah dari dua orang yang terpercaya. Di antara dalil tentang perkara masuknya Ramadan dengan satu yakni orang yang melihatnya, hadis Ibnu Umar ya dalam sahih, di mana beliau menyatakan tara an-nasu al-hilala ya, fa ra'aituhu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amara bisiyamihi au kama qala. Manusia mereka berusaha untuk melihat lihat hilal, yang mengamati hilal. Faraaituhu, kemudian ternyata aku bisa melihatnya. Ya, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, fa amara bisiyamihi, maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa dengan ru'yahku tersebut. Jadi di sini ya Ibnu Umar sendirian bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melihat hilal. Dan terkait dengan ru'yatul hilal ini, tentu sebagaimana tugas atau pekerjaan yang lainnya, ya terpenuhi padanya dua perkara, yakni keahlian, dan yang kedua adalah sisi amanah. Ya, dan dalam hal ini tentu yang dimaksud ya yang pertama tadi adalah kekuatan pandangannya. Ya, kekuatan pandangan dari orang yang meru'yah tersebut. Baik. Ada satu kejadian yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ada beberapa orang yang mengamati ru'yah, mengamati hilal, di mana mereka yang usianya muda-muda, pandangannya masih kuat, itu tidak melihat. Namun ternyata ada seorang yang sudah kakek-kakek tapi bisa melihatnya. Ya. Sampai mereka terheran, sampai kemudian minta untuk ditunjukkan posisinya. Ditunjuk oleh kakek tadi, yang lain melihat tidak ada, tidak terlihat. Ya, luar biasa kakek itu bisa melihat, yang lain tidak melihat. Sampai kemudian salah seorang dari mereka yang hadir itu melihat ke wajah kakek tadi. Ya, kemudian meminta maaf untuk apa? Meluruskan alisnya itu. Coba dilihat lagi, oh sudah hilang katanya. Ya. Jadi rupanya alisnya itu panjang terus saya menjurai ke depan mata gitu. Ketika dilihat ada hilal itu, dianggap hilal itu seperti itu. Ya. Jadi dari sisi ini ya menunjukkan bahwa perlunya betul-betul untuk dikuatkan apakah betul-betul ya terlihat atau tidak, jangan sampai semisal kejadian tadi ya seperti tadi. Kemudian dalam permasalahan ini pula ya terkait dengan ru'yatul hilal, sebetulnya di sana ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah ru'yah dari suatu tempat itu mengikat ya tempat yang lainnya, berlaku untuk seluruh kaum muslimin ya, ataukah berlaku untuk yang diistilahkan hanya satu matla, satu tempat terbitnya. Ya, ya. Dan ini ikhtilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ya, di zaman kita ya yang berpendapat ya satu matla, istilahnya satu tempat itu berlaku untuk semua, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Adapun yang lainnya ya seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau berpendapat bahwa setiap tempat ya atau satu matla berlaku untuk yang dekat dengan ya, tempat tersebut. Tadi istilahkan dengan ikhtilaf al-matali. Hanya saja semuanya dari kalangan para ulama, baik itu yang berpendapat satu matla ataupun ya, adanya ikhtilaf matali, mereka semua membimbingkan agar ya ketika kaum muslimin sebagaimana keadaan di masa kita ya, mereka memiliki pemimpin sendiri di negeri mereka ya, tidak terikat dengan pemimpin dari negeri lain, agar semuanya mengikuti apa yang menjadi keputusan dari ya pemimpin atau pimpinan negara mereka ya, tentunya melalui badan yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut kalau di negeri kita ya melalui Kementerian Agama. Ya, ini semua dinasihatkan oleh mereka untuk meminimalkan ikhtilaf ya di kalangan kaum muslimin. Ya, dengan mereka mengikuti pemerintah mereka. Karena perselisihan dalam masalah ini mau tidak mau ya berpengaruh terhadap persatuan kaum muslimin. Ya terlebih kalau ada sebagian ormas yang sudah mengumumkan ya bahwa kita nanti ya mengawali puasa pada tanggal sekian, Id tanggal sekian ya, kemudian nanti Idul Adha tanggal sekian ya, bahkan mungkin tahun berikutnya sudah diumumkan. Yang seperti ini mau tidak mau berpengaruh ya terhadap persatuan kaum muslimin ya, terlebih lagi ya cara yang mereka tentukan, cara yang menyelisihi dari apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya al-halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua yang di sana para ulama bersepakat ajma'u ala annahu yajibu as-siyamu idza akmalu iddat asy-sya'ban 30. Bahwa para ulama sepakat wajibnya untuk berpuasa jika mereka telah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Lianna syahra la yutasawwaru an yazida 'ala 30. Dikarenakan ya bulan dalam hitungan Hijriyah itu tidak tergambar melebihi 30 hari. Ya, jadi bulan-bulan Hijriyah itu hanya 29 atau 30. Dan yang demikian sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dalam sebagian hadis yang beliau menyatakan asyahru ya hakadha wa hakadha wa hakadha, beliau menyebut 3 kali ya 10 10 9 ya wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya, beliau menyebut 3 kali 10 10 10. Jadi bulan di hitungan Hijriyah itu antara 29 ataupun 30 hari. Tidak ada ya bulan yang isinya 28 ya ataupun yang melebihi 30. Kalau ya penanggalan Syamsiah kan ada yang 28. Bulan apa itu? Februari ya. Kalau yang 31 apa saja? Ya, dilihat sendiri kalendernya. Tayyib. Dalam hitungan Hijriyah tidak ada melebihi dari 30 hari. Oleh karena itu berkaitan dengan hadis ini ya, di mana akan disebutkan dalam halaman berikutnya ya. Apabila fa in ghumma alaikum fa aqmilu iddata sya'ban 30 yawman. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila terhalang ya dari pandangan untuk bisa melihat hilal, maka hendaklah lengkapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kapan dilakukan ru'yatul hilal? Muhammad. Tanggal 28 ya. Yeah. Abdullah? Abu Cendi? Hah? 29, tanggal 29. Yang tepat maksudnya malam tanggal 30. Ya. Yeah. Kan begitu. Jadi tanggal 29 siang ini ya, yeah, nanti kan malam sudah masuk tanggal ke-30. Yang mungkin bisa jadi 30 hari atau bisa jadi terlihat hilal, yang berarti bulan Syaban hanya 29. Nah, manakala ketika dilakukan ru'yatul hilal pada malam ke-30 ya, ternyata terhalang tidak terlihat karena mungkin faktor ini dan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, berarti besoknya jangan berpuasa karena belum masuk Ramadan. Nah, setelah 30 hari ya, maka di hari berikutnya berarti dipastikan masuk Ramadan. Tidak perlu untuk di ru'yah lagi ya. Bedakan ru'yah dengan ruqyah ya. Ya. Nah, sebagian terkadang mungkin salah dengar ya. Itu hilalnya sudah diruqyah belum? Ya. Hilalnya kenapa? Kesurupan. Nah, ya. Ya, ru'yatul hilal. Jadi, ini perkara yang disepakati. Ya, bahwa jika mereka menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30, ya, maka setelahnya itu dipastikan ya sudah masuk Ramadan. Kemudian al-halatu tsalitsah. Kondisi yang ketiga yang di situ terjadi ikhtilaf. Ikhtalafu fiha ikhtilafan tawilan 'aridan. Ya, di mana para ulama dalam permasalahan yang ketiga ini terjadi ikhtilaf yang dikatakan di sini panjang lebar, artinya ikhtilaf yang ya demikian ya sengit ya. Ya, ini apa? Wa huwa idza hala duna manzarihi lailatal tsalatsina min sya'ban ghaimun aw qatarun. Yakni yang dijadikan perbedaan pendapat di kalangan mereka apabila ada ghaim. Ghaim ini mendung. Ya, awan. Au qatar atau debu yang menghalangi pandangan untuk bisa melihat hilal Lailatul Tsalatsin, ya, min Sya'ban, pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi ketika dilakukan ru'yatul hilal di malam ke-30 tersebut, ya, misalnya di ufuk barat mendung, ya. Atau ya tidak ada mendung namun terjadi ya sesuatu yang menjadikan debu ya naik, mungkin terlebih kalau yang di padang pasir ya seperti itu. Ya, ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apakah ya besok itu ya wajib berpuasa ataukah bagaimana? Dikatakan di sini hatta inna an Ahmad rahimahullah fiha ya sita riwayatin, sampai-sampai sesungguhnya ya ada dari Imam Ahmad itu 6 riwayat ya nukilan dari beliau terkait dengan masalah ini. Ya, di sini menunjukkan ya peliknya masalah ini sampai diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau memiliki 6 pendapat dalam masalah ini. Ahaduha, salah satunya ya, yajibu shaumuhu, wajibnya untuk berpuasa besok ketika terjadi kondisi tidak terlihat karena mendung ataupun sebab lainnya. Ya, adanya penghalang ya yang menghalangi untuk bisa melihat hilal. Ats-tsaniyah yahrumu shaumuhu. Pendapat yang kedua dari beliau, diharamkan berpuasa ya di hari besoknya itu. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, yustahabbu shaumuhu. Yang ketiga, disunnahkan berpuasanya, tidak wajib namun sunnah saja. Itu nukilan yang ketiga dari Imam Ahmad. Ar-rabi'ah, yang keempat, yustahabbu fitruhu, disunnahkan untuk berbuka. Al-khamisah, yubahu shaumuhu wa fitruhu. Yang kelima, ya mubah, boleh mau berpuasa, boleh mau berbuka. Kemudian as-sadisah, yang keenam, annan nasa taba'un lil imam ay hakimu al-baladi. Yang keenam, nukilan dari pendapat Imam Ahmad, bahasanya manusia dalam hal ini mengikuti pimpinannya, yakni hakimul balad, ya pemimpin dari negara tersebut. In soma somu, ya, kalau pimpinannya puasa atau menetapkan puasa maka rakyat berpuasa. Wa in aftaru aftaru, namun jika ya mereka tidak berpuasa maka jika pemimpinnya tidak berpuasa atau menetapkan tidak berpuasa maka rakyatnya juga demikian tidak berpuasa. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa kulluhum yastadilluna bihadzal hadis. Ya, para ulama yang berbeda pendapat tersebut masing-masingnya ya berdalil dengan hadis ini. Ya, berdalil dengan hadis ini, wa huwa qauluhu fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Ya. Yani apabila terhalang ya atas kalian untuk bisa melihatnya, faqdurulah. Kata beliau, wa ma'na uqduru ay dayyiku. Ya, yakni sempitkan. Dari mana makna uqduru ini? Maknanya sempitkan. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing para bapak, ayah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man kudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang diberi keluasan rizki memberikan nafkah ya min sa'atih, dari keluasan rizkinya, jangan bakhil ya. Wa man kudira alaihi rizquh, barang siapa yang rizkinya disempitkan ya, di sini kudira alaihi ya, Barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni memberikan nafkah sesuai dengan apa yang dimampuinya. Kemudian wa sababul khilaf, dan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ini, hal at-tadyiku yakunu ala Sya'ban au ala Ramadan, apakah ya disempitkan ini, artinya kita tahu bilangan bulan Hijriah berapa, 29 atau 30, kalau disempitkan berarti dijadikan berapa, 29 saja ya, jangan dikurangi dari itu ya. Nah, di sini at-tadyik ini disempitkannya, dijadikan 29 itu ya, itu kepada bulan Sya'ban ataukah kepada bulan Ramadan? Ya. Yang disempitkan itu, yang dijadikan 29 itu. Walakin al-zahira, akan tapi yang zahir, yang tampak, yang langsung bisa terpahami, kata Al-Imam Sa'di, anna at-tadyiqa yakunu ala Ramadan, bahwa tadyik ini ya yakunu ala Ramadan, ya dilakukan terhadap bulan Ramadan. Jadi dengan demikian berarti yang Sya'bannya yang diluaskan ya menjadi berapa, 30 hari ya. Fal fitru aula, sehingga dengan demikian ya berbuka di hari yang ketika ru'yatul hilal, tidak terlihat hilalnya tersebut karena ada penghalang tadi ya, maka berbuka itu lebih pantas untuk dilakukan. Bidalili hadis Abi Hurairah, berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Ya, apabila terhalang bagi kalian untuk bisa melihat hilal, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, baik. Sekarang masalah Hudzaifah. Kalau langit cerah. Ya. Langit cerah, tidak ada mendung. Tidak ada debu, tidak ada halangan yang lain. Baik. Dilihat kok hilalnya enggak terlihat. Ya, apa yang dilakukan besok hari? Berpuasa atau tidak berpuasa? Hah? Tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa. Kalau itu kan sudah jelas istilahnya enggak ada penghalang. Kalau permasalahan kita kan fa in ghumma 'alaikum, jika terhalang ya dari kalian untuk bisa melihatnya karena ada sesuatu penghalang, mendung, yang mungkin dari situ bisa saja hilal itu sebetulnya muncul namun ada penghalangnya. Kalau langitnya cerah, ya tidak ada awan, tidak ada debu, ya tidak terlihat hilal, berarti memang belum masuk ya, belum masuk ke Ramadan. Kemudian terkait dengan masalah ini juga adanya hadis Ammar ibn Yasir. Karena kondisi tadi itu kan kondisi yang syak, meragukan ya. Dari sisi apakah hilal itu sebetulnya muncul atau tidak. Ya. Maka inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan yaumus syak. Dalam hadis Ammar ibn Yasir diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumallah. Kata Ammar, man shama al-yawm alladhi yushakku fih, barang siapa berpuasa di hari yang diragukan padanya apakah sudah muncul hilal atau tidak. Ya, barang siapa melakukan puasa di hari yang diragukan padanya tersebut, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam As-Sanani rahimahullah dalam Subulus Salam beliau menyatakan, wa'lam anna yawma syakki, ketahuilah bahwa hari yang diragukan tersebut huwa yaumus salasin min sya'ban, yakni ya hari malam ke-30 sya'ban, idza lam yural hilalu, apabila hilal tidak terlihat, fi lailihi, pada malamnya, ya malam ke-30 itu, bi ghaimin satirin au nahwihi, dikarenakan adanya ghaim, yakni mendung yang menghalangi atau yang semisalnya, ya atau yang semisalnya. Kata beliau, fayajuzu kaunuhu min Ramadhana wa kaunuhu min Sya'ban, sehingga hal yang mungkin ya keberadaannya itu ya itu sudah masuk Ramadhan atau masih bulan Sya'ban, ya. Dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan Imam As-Sa'di di sini, Nabi SAW memberikan ketetapan, ya, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Kalau terhalang ya untuk kalian bisa melihatnya, maka lengkapkanlah ya hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tayib. Jadi atas dasar itu ya, pada kondisi yang semisal ini, maka yang diamalkan adalah tetap berbuka. Ya, terlebih dengan hadis Amar tadi, pada kondisi hari yang diragukan, seorang yang berpuasa dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.